بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah untuk sedekah harus selalu meminta izin dahulu ke suami? Demikian juga apabila ingin memberi kepada orang tua harus seizin suami. Kalau itu uang suaminya ibu harus. Jadi misalnya gini, suami ibu tentukan tiap bulan ini nafkah kamu ya. Misalnya dikasih 10 juta, 20 juta ini ya, kelola buat makan, buat segala macam. Nah, itu berarti uang dari dia. Ibu kalau mau keluarkan selain apa yang sudah disepakati, ibu bilang, enggak apa-apa. Dan itu adab baik ya. Ibu harus tahu, saya sebagai laki-laki berbicara misalnya, kalau istri saya pamit dengan saya, itu saya merasa dihormati loh. Dan akhirnya saya akan menghormati balik. Laki-laki itu kalau ibu lembut, ibu santun, maka dia akan balas hanya sama. Jangan hadapi dia dengan hal yang menyentuh kepemimpinannya. Kalau misalnya ibu intonasinya suaranya tinggi, dia bisa lebih marah. Ibu pecahin satu piring, dia bisa pecahin seluruh rak piring. Nah iya. Ibu dobrak pintu, dia bisa rubuhin pintu. Jangan hadapi dengan itu, percuma. Kalau ibu hadapi suami, jangan hadapi seperti laki-laki, karena dia hadapi ibu seperti laki-laki nanti. Ibu mau tonjok dia, dia lebih parah. Ibu Allah kasih suara yang lembut, air mata. Nah itu senjata yang laki-laki gak bisa lawan itu. Sudah tahu rahasianya? Dan memang betul. Jadi hadapi dengan baik. Baik, jadi ibu izin ya. Dan izin itu sangat baik. Itu sangat berpengaruh pada kejiwaan laki-laki. Ada tiga hal yang berpengaruh pada kejiwaan laki-laki itu. Tatapan matanya, perutnya, dan kemaluannya. Ya, jadi bagi laki-laki itu kalau dia, misal suami ibu bilang, saya suka kamu rambut panjang, jangan dipotong. Itu mahal sekali buat dia. Bernilai. Kalau ibu misalnya bilang, saya suka lihat laki-laki rambutnya begini, tapi kalau suaminya panjangkan, biasa saja ibu. Kalau laki-laki enggak, efeknya besar. Dia suka ibu lihat pakai baju merah, ya pakai aja merah, biar sampai nenek-nenek enggak apa-apa. Enggak paham. Jangan bilang enggak usah, ganti kuning, enggak. Dia berpengaruh. Kata Nabi SAW kepada laki-laki apa? Wanita ahli surga dari istri kalian adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Berarti pandangan laki-laki berbahaya, masalah dia. Dia harus lihat apa yang dia suka. Kalau dia suka penataan begini ya sudah lakukan aja. Sudah selesai urusannya. Yang kedua makanannya, perutnya. Ya, kalau makanan ini dia suka, misalnya dia suka sayur asam, dia suka apa, selalu ada di meja. Jangan ibu bilang, kamu gak bosan ya? Nggak usah protes. Kasih aja. Nanti ibu tambah menu lain silakan. Yang penting begitu dia duduk, oh ada makanan favoritnya. Itu aja siapin, mau 10 tahun, 10 tahun. Kenapa? Sebentar. Yang ketiga biologis. Biologis laki-laki beda sama perempuan, Bu. Laki-laki itu komponen sperma itu sebagian ulama adakan penelitian. Ini dari medis Islam ya. Itu komposisinya diantaranya ada api, panas. Sperma itu panas, makanya kalau tidak dikeluarkan larinya emosi. Ibu yang dapatkan suaminya suka marah, itu karena masalah di situ. Loh betul ini. Makanya kalau, sebentar. Mau dijelasin lagi gak ini? Dengar dulu. Jadi kalau apa yang disuka warna oleh suami, bentuk tata rumah, ikutin saja. Makanan favoritnya ikutin saja. Kalau dia biologis mau dekat sama ibu, gak apa-apa. Gak usah cari alasan apapun. Karena Nabi bilang apa? Wanita manapun lagi dicorong asap rumahnya, dipanggil sama suaminya, dia wajib datang. Kan gitu. Kenapa ini? Karena memang Allah lebih tahu sebagai pencipta. Laki-laki begitu. Kalau sudah matanya disenangkan, perutnya disenangkan, kemudian juga biologisnya disenangkan, maka dompetnya terbuka. Kalau ini pulang ke rumah makanan sudah dingin, berantakan sana sini, mau disentuh, ah sudah saya capek, ya udah beliin saya ini, enggak, tahun depan. Apakah berkurban hanya untuk kepala keluarga?